السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله الرسول الأمين، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Pada malam hari ini kita berkumpul di masjid yang mulia ini, di rumah Allah ini, untuk membahas secara singkat salah satu tema dalam agama kita. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, terkhusus DKM Masjid Al-Mujahidin dan semua pihak yang memberi kemudahan berjalannya majlis ini. Semoga Allah hitung dan Allah nilai sebagai amal soleh. Untuk menyingkat waktu, kemungkinan kajian ini akan berakhir beberapa menit sebelum tibanya waktu azan Isya. Berdasarkan keterangan sesepuh kita, Ketua DKM Al-Mujahidin, waktu seperti ini pada hari Ahad malam Senin itu memang waktu yang lebih banyak dimanfaatkan oleh saudara-saudara kita untuk bersilaturahmi atau berkunjung sanak saudara. Maka mungkin saya akan membatasi beberapa pembahasannya. Harapan semoga Allah perjumpakan kita kembali dalam kesempatan yang lebih baik. Tema kajian kita seperti sudah diumumkan, agar anak Anda tidak menjadi teroris. Kalau tadi disebutkan kepada siapa sasaran kajian ini dan tema ini, sebenarnya yang mendorong munculnya tema ini pertama adalah karena semakin banyaknya anak-anak muda yang terjaring dalam jaringan yang tidak dibenarkan oleh agama kita. Kedua, dalam beberapa berita yang sampai kepada kami, tidak sedikit dari orang tua, ayah ataupun ibu yang tidak menyangka, tidak mengira bahwa ternyata anaknya telah terlibat dalam jaringan tersebut. Anaknya yang dikenal selama ini pendiam di rumah, selama ini dikenal baik dengan tetangga, tiba-tiba sudah terjaring dalam jaringan teroris. Kemudian kajian ini sebenarnya juga diadakan sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab bersama, bahwa fenomena terorisme ini adalah menjadi beban dan tanggung jawab kita semuanya. Tidak bisa beban ini dilimpahkan hanya kepada satu pihak, tetapi semua elemen umat Islam ada porsi tanggung jawabnya, baik dia sebagai pendidik atau sebagai orang tua atau sebagai penanggung jawab lainnya. Kaum muslimin yang saya muliakan, tentu ketika kita berbicara terorisme dan teror itu sendiri adalah pembahasan yang cukup luas. Apabila ditinjau juga dari tinjauan Islam, terorisme beragam bentuknya, beragam motivasinya. Ada terorisme yang dilatar belakangi oleh kepentingan politik sehingga terjadi saling meneror, baik dengan kata-kata atau ancaman-ancaman sampai pada tindakan fisik. Ini juga bagian daripada terorisme. Tidak dibenarkan dalam agama kita yang hanif, agama kita yang lurus, agama kita yang penuh rahmah. Begitu juga ada teror yang dilatar belakangi oleh kepentingan perekonomian, ladang penghasilan, sampai terjadi di beberapa pihak, di beberapa daerah saling mengintimidasi untuk memperebutkan sebuah ladang penghasilan, saling meneror, sampai mengejutkan sekali dan menyedihkan terjadinya pertumpahan darah antar sesama muslim. Tentu yang pertama dan yang kedua bukanlah inti pembahasan kita pada kesempatan yang singkat ini. Ada juga terorisme yang dilatar belakangi oleh latar belakang kedaerahan dan kesukuan. Kita masyarakat Indonesia sebagai saksi bagaimana di negeri ini terjadi pertengkaran, permusuhan, saling melempar, saling membakar, saling merobohkan antar suku, antar kampung. Ini juga bagian dari efek adanya paham terorisme. Bahkan terorisme terjadi di negeri kita antar pondok pesantren. Antar pondok pesantren saling menyerang, memperebutkan sebuah permasalahan, memperebutkan posisi atau kedudukan. Bahkan terjadi saling membunuh antar tokoh agama. Ini pun menyedihkan. Kita semua sedih dan kita semua merasa malu, karena walaupun kita tidak kenal dia, tapi dia muslim, saudara kita. Maka kita pun terkena imbasnya. Nama kita, nama Islam tercoreng karena itu. Bahkan ada yang bentuknya gabungan. Ada kepentingan politik yang juga diikuti oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan agama. Kaum muslimin yang saya muliakan, tentu semua ini tidak dibenarkan. Namun topik kita lebih mengkerucut kepada terorisme yang benar-benar diatasnamakan agama, diatasnamakan Islam. Ada yang mengatasnamakan upaya penegakan syariat Islam, ada yang mengatasnamakan amar ma'ruf nahi mungkar, ada yang mengatasnamakan jihad fisabilillah, ada pula yang mengatasnamakan upaya menegakkan negara Islam. Kaum muslimin yang saya muliakan, ketika sebuah teror atau bahkan terorisme itu sendiri disandarkan kepada Islam atau sebagian amalan Islam, di sini menjadi tanggung jawab kita semuanya. Majelis kali ini sebenarnya hanya kita saling bertukar pengalaman. Apa sebab munculnya terorisme di tengah-tengah masyarakat muslim? Di situ ada beberapa sebab yang bisa disebutkan dalam waktu yang singkat ini. Yang pertama, tadi sempat diisyaratkan pula bahwa umat Islam, terkhusus kaum muda, mulai menjauh secara perlahan dari ilmu agama. Terkhusus kaum muda kurang tekun dan kurang sabar, bahkan kurang berminat untuk mempelajari Al-Quran sebagai kalamullah. Bagaimana Al-Quran ini diturunkan, ayat-ayatnya, kandungan makna dan hukum yang terdapat padanya. Al-Quran tentunya diturunkan oleh Allah untuk dijadikan sebagai pedoman hidup, sehingga ayat demi ayat di dalam Al-Quran berkaitan dengan kehidupan keagamaan kita, kehidupan keimanan kita, ibadah kita, budi pekerti kita, dan yang lainnya. Sehingga setiap muslim sangat terpanggil untuk mengenal Al-Quran. Begitu juga kaum muda mudi khususnya, kurang berminat, hampir-hampir punah minat tersebut untuk mempelajari sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi yang beliau diutus oleh Allah untuk mengajarkan kepada umat agama, merinci dan menjabarkan hukum-hukum agama. Nabi kita itu adalah teladan terbaik dalam semua urusan agama, baik dalam urusan akhlak, budi pekerti, moral ataupun dalam membina rumah tangga, beliau yang terbaik. Dalam tata cara ibadah, tata cara berdakwah, tata cara berjuang, tata cara amar ma'ruf nahi mungkar, beliau nabi kita adalah yang terbaik. Sebagaimana Allah katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, telah ada pada diri rasul bagi kalian wahai kaum mukminin teladan yang baik. Kaum muslimin yang saya muliakan, ini adalah sebab pertama. Kenapa saya katakan demikian? Karena kaum teroris tidaklah mereka orang-orang yang berwajah seram, jauh dari nilai-nilai keagamaan. Bahkan tidak jarang dari mereka yang datang dengan penampilan-penampilan agama. Ini yang pertama. Yang kedua, beberapa ucapan mereka mengutip ayat-ayat Al-Quran, mengutip hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu seorang Muslim, terkhusus kaum muda, yang selama hidupnya jauh dari bimbingan ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah Nabi, akan dengan mudah terperanjat, akan dengan mudah tertarik, terpesona dengan kutipan-kutipan tersebut. Ambil contoh, ketika mereka mengutip ayat-ayat Al-Quran tentang jihad. Jihad sebenarnya adalah salah satu ibadah dalam Islam. Banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan, menghimbau, memuji jihad fisabilillah. Tidak cukup 30-40 ayat di dalam Al-Quran. Kalau tadi Bapak Imam kita di sholat maghrib membaca surat Ali Imran, di dalam surat Ali Imran Allah mengatakan dalam salah satu ayatnya, Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga sementara belum terbedakan bagi Allah siapa di antara kalian orang-orang yang berjihad dan siapa yang sabar di dalam menanggung konsekuensi amalan. Disebutkan kata-kata jihad di dalam surat At-Taubah dan diulangi lagi dalam surat At-Tahrim. Allah mengatakan, ya ayuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqin, wahai sekalian nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan melawan orang-orang munafiqin. Sehingga jihad bagian daripada Islam, sebagaimana sholat bagian daripada Islam. Namun penting kaum muslimin, terkhusus anak-anak muda, mengetahui bahwa setiap ibadah dalam Islam ada ketentuan-ketentuannya, ada rukun-rukunnya, ada syarat-syaratnya. Kapan boleh diterapkan, kapan tidak boleh diterapkan. Kalau diterapkan, bagaimana caranya? Sering dipermisalkan, sholat, salah satu syaratnya adalah tibanya waktu. Kalau sekarang ini ada seorang muslim dengan baju yang bersih, dengan minyak wangi yang harum, ikhlas karena Allah, duduk di saf terdepan dan berdiri hendak melakukan sholat isya. Sholat isya. Jawabannya, tidak boleh baginya melakukan sholat isya. Kalau dia menjawab, saya ikhlas demi Allah. Benar, Anda ikhlas. Tapi belum tiba waktu sholat isya. Kaum muslimin yang saya muliakan, begitu juga jihad fisabilillah. Sholat ada rukunnya. Barang siapa yang melakukan sholat tanpa menunaikan rukun-rukunnya, maka sholatnya dinyatakan tidak sah, walaupun pelakunya ikhlas karena Allah. Jadi begitu pula jihad fisabilillah, amalan dalam Islam perlu diajarkan kepada saudara-saudara kita bagaimana jihad itu diterapkan. Sebagai contoh, jihad salah satu perintahnya adalah memerangi orang-orang kafir. Pertanyaannya, apakah setiap orang kafir harus diperangi? Untuk menjawab ini tidak boleh logika yang menjawab. Yang menjawab adalah Islam. Yang menjawab adalah Al-Quran. Yang menjawab adalah sunnah Nabi. Mari kita dengarkan tentang bagaimana Islam mengklasifikasi kaum kafir. Kaum kafir dalam Islam dibagi antara lain ada kafir harbi. Yang kedua, kafir mu'ahad. Yang ketiga, kafir musta'man. Dan yang keempat, kafir dhimmi. Apa itu kafir harbi? Dan apa hukumnya? Bagaimana Islam mengatur? Kafir harbi adalah kafir yang datang dari negara yang telah mengumumkan peperangan dengan negara kita. Diistilahkan oleh ulama fikih kafir harbi. Ini ada hukum tersendiri, dibahas oleh para ulama berjilid-jilid kitab tentangnya dan hukum-hukumnya secara rinci. Yang kedua yang ingin saya jelaskan adalah kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad adalah seorang kafir yang datang dari negara kafir pula ke negara kita, masuk ke negara kita di mana sedang terjadi perjanjian gencatan senjata antara negara dia dengan negara kita, namanya kafir mu'ahad. Jenis kafir yang seperti ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah, fa inna rihaha la tujadu min masirati 40 'ama." Barang siapa, kata Nabi, yang membunuh seorang kafir yang statusnya mu'ahad, negaranya sedang ada perjanjian apa? Gencatan senjata. Barang siapa yang membunuh orang kafir seperti ini statusnya, sungguh dia tidak akan mendapatkan aroma wangi surga. Padahal kata Nabi, aroma wangi surga tercium dalam perjalanan 40 tahun. Bukan 4 hari. 40 tahun tercium. Seorang muslim yang membunuh kafir statusnya mu'ahad tidak akan mendapatkan aroma wangi yang indah dan segar itu. Aroma wangi surga. Kita lihat yang berikutnya. Kafir musta'min. Hukumnya sama dengan kafir mu'ahad. Apa itu kafir musta'min? Seorang kafir dari negara kafir yang tidak ada peperangan dengan negara kita. Normal-normal saja hubungannya. Datang ke negara kita untuk sebuah kepentingan. Mungkin perdagangan, atau berobat, atau sekolah, atau berkunjung kepada temannya, atau mungkin saudaranya. Dia datang ke negara kita dengan jaminan visa yang diberikan oleh KBRI di negara dia berada. Jaminan visa itu sekaligus jaminan keamanan jiwanya, hartanya, harga dirinya. Yang seperti ini tidak boleh pula diganggu dan apalagi dibunuh. Yang keempat, namanya kafir zimmi. Apa itu kafir zimmi? Dijelaskan oleh para ahli fikih, yaitu orang-orang kafir yang hidup minoritas di negara yang mayoritas muslim. Tentu ini ada pembahasannya secara rinci. Allah sebutkan tentang kafir zimmi di dalam surat At-Taubah. Membutuhkan waktu khusus untuk kita belajar tentangnya, terkhusus anak-anak muda. Kaum muslimin yang saya muliakan, bagaimana sikap seorang muslim terhadap kafir zimmi? Kafir minoritas yang hidup di tengah negara muslim, di tengah-tengah muslimin yang mayoritas. Nabi kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib dalam karyanya Tarikh Baghdad rahimahullah. Kitab ini ditulis lebih dari 700 tahun yang lalu. Salah satunya adalah hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Nabi kita berkata, "Man adza dhimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah." Barang siapa yang membunuh barang siapa yang mengganggu, apalagi membunuh. Barang siapa yang mengganggu seorang kafir yang statusnya dhimmi, maka aku akan menjadi musuh dia nanti di hari kiamat. Siapa yang siap dirinya menjadi musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentu kita ingin bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang saya muliakan, ini contoh bahwasanya tidak setiap yang namanya kafir boleh dibunuh. Bahkan di dalam surat Al-An'am, Allah menyebutkan hukum tindak pidana terhadap orang yang membunuh seorang muslim dan membunuh seorang kafir mu'ahad dan kafir zimmi. Tapi saya akan pindah kepada masalah lain terkait jihad itu sendiri. Jihad kalau memang harus terlaksana, persyaratan berikutnya adalah harus dibawa izin dan perintah pemerintah muslim. Dan alhamdulillah, pemerintah kita ini ya pemerintah muslim. Wajib kita mendengar dan taat kepada perintahnya selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan tidak bertentangan dengan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang yang ingin berjihad, harus mendapatkan izin pemerintah. Kalau tidak diizinkan, berarti jihad yang dia lakukan dengan tanpa izin tadi adalah jihad yang salah. Tidak diterima sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara ketentuan jihad, jika memang harus dilaksanakan, adalah proses peperangannya pun diwarnai dengan kasih sayang. Tidak sembarang bunuh. Jangankan seperti yang dilakukan sekarang, meledakkan masjid, meledakkan fasilitas-fasilitas umum. Korbannya dalam keadaan yang mengenaskan. Tua muda, pria wanita, anak-anak pun jadi korban. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim dari sahabat Buraidah. Hadis ini panjang, saya ambil ringkasannya yang terkait dengan kajian kita, bahwasanya Rasulullah kalau mengutus pasukan tempur, jadi ada jihad di zaman Nabi, ada pertempuran di zaman Rasul. Kalau mengutus pasukan tempur, Rasulullah memberi wasiat-wasiat. Pertama adalah wasiat untuk bertakwa, mengikhlaskan niat karena Allah dan berjuang karena agama Allah. Yang kedua, wasiat Nabi, wala tamthulu. Jangan kalian wahai bala tentaraku melakukan mutilasi dalam pertempuran itu. Mutilasi itu mencincang tubuh mayat lawan dalam medan tempur yang dilakukan sekarang ini oleh berbagai kelompok teroris, baik yang diberi nama ISIS atau Al-Qaeda atau yang lainnya. Mereka membunuh tawanan-tawanan perangnya. Padahal hukum tawanan perang berbeda dengan hukum prajurit di medan tempur. Itu pun di medan tempur sekalipun Nabi Muhammad yang penuh kasih ini melarang melakukan mutilasi. Apa yang dilakukan oleh ISIS? Membunuh tanpa pri kemanusiaan. Ada yang dibakar, ada yang dipatahkan lehernya, ada yang dipatahkan hidungnya, ada yang dirobek perutnya, dan seterusnya. Dengan bangga mereka memotret dan memvideokan dan menyebarkannya. Kaum muslimin yang saya muliakan, dalam hadis yang sama Nabi menyatakan, wala taqtulu walidan, dan jangan kalian wahai tentaraku membunuh anak-anak kecil. Kaum muslimin yang saya muliakan, saya akhiri majlis ini dengan hadis pula bimbingan Rasulullah di dalam berjihad. Suatu hari Rasulullah melewati, melakukan inspeksi pasca sebuah pertempuran, memeriksa korban-korban perang, baik dari kalangan muslim termasuk juga korban perang dari kalangan kafir. Tiba-tiba Rasulullah mendapati seorang mayat, sebuah mayat seorang wanita kafir, mayat wanita musyrik, bukan muslimah, bukan mukminah. Apa Nabi berbangga? Apa Nabi mendiamkan pemandangan itu? Nabi sebagai panglima perang dan sekaligus sebagai rasul, sebagai pembina umat, dengan nada yang tinggi dan marah menyatakan, "Ma kanat hadhihi lituqtal." Sungguh tidak pantas wanita seperti ini dibunuh Rasulullah marah. Apa yang dilakukan oleh ISIS? Saya sebutkan ini dengan sengaja agar kaum muda khususnya tidak terkecoh dengan perbuatan mereka. Bahwa jihad yang mereka lakukan jauh dari bimbingan Islam dan keindahan Islam. Demi Allah, kalau orang-orang kafir itu mengetahui keindahan Islam, termasuk perjuangannya sekalipun, mereka akan berbondong-bondong memeluk agama Islam. Kaum muslimin yang saya muliakan, karena terasa terkejar oleh waktu sehingga materi ini saya harus batasi, semoga yang sedikit ini bermanfaat, semoga yang sedikit ini Allah nilai sebagai sebab terampuninya dosa pemateri dan seluruh yang hadir dalam kesempatan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para hadirin. Semua itu karena keterbatasan dan kejahilan yang ada pada diri saya. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.